Ketangkasan bindu 10:7. Kenca bagi, reh hendahi aku sekalak ibas malaikat si pitu, silit pitu mangkukna, janah nina. Mari, maka kutuduh kemenbandu hukuman si jadi nandangi diberu si pencarina erlua-lua, eme kuta simbelin si ipan teki i tepi-tepi lau. Raja-raja doni erlua-lua ras diberu si perlua-lua simbelin jana manusia idoni enda mabuk sebab inemna anggur perlua-lua Ibengketi kesah si badia aku, jenari ibaba ku tanah mesawang. Ije kuidah sekalak diberu, ngersak rubia-rubia si megara metua rupana, takal rubia-rubia pitu, janah tandukna 10. Ibaskrina kulana, lit gelar-gelar singgombangi di bata. Uis diberu rupana bunga terong ras megara metua, itu tupi alu barang-barang emas permata ras mutiara. Ibas tanna lit caluk emas sidem alu simbau ras singgesuh. Sirehna ibas perbahanenna erlua-lua nari. Ibas perdempakenna lit isuratken sada gelar rahasia eme. Babilon simbelin indung krina perlua-lua ras singgesuh idonienda. Jenari kuidah diberu mabuk erkiteken darah anak-anak di bata, dengan erkiteken darah kalak singgo ibunuh perbahan kesaksinna karena Yesus. Mamang kelate kuidah diberu Tapi nina malaikat manbangku. Engkai maka mamang atendu, kuturikan memanbandu rahasia karena diberu bagepe karena rubia-rubia si maba ia. Rubia-rubia si pitu takalna janah tandukna 10. Rubia-rubia si iidah du'e, nailit, tapi genduari lanelit. Bagin mulgap ia ibas embang silar si barbages nanari, tapi guna iikernepken. Manusia singgeluh idoni enda, si gelarna langa isuratken ibas kitab kegeluhan ope dengan tembe doni enda. Kemamangan mengidah rubia-rubia Nai rubia-rubia elit, genduari lanai, tapi bagin mulgap me ia mulihi. Iba si perlu kepentaran ras kebeluhan. Takal si pitu me uruk si pitu ingan diberu kundul. Bagepe takal si pitu me raja si pitu. Lima iba si pitu ngondabu. Sekala erkuasa dengan janah si sekala nari lengare. Kencaya pagire arus iar kuasa kentisik saja. Janah rubia-rubia si nailit tapi genduari la nailit. Me raja si pewaluhkan. Asal naibas raja si pitundai nari, janah lawes guna ikernepken. Tanduk si 10 si iidahdu eme 10 raja silanga mulai erkuasa, tapi si pagini breken manbana kuasa jadi raja-raja sada jam dekahna rasul biarubia Raja si 10 resada krina tujunna, krina yang andesken gegehna raskuasana man rubia-rubia Perang mo ia ngelawan anak biri-biri tapi anak biri-biri rikut ras kalak si enggo idilona. Si enggo ipilihna dengan ajar-ajarna si setia, laban cilang naluken raja-raja Sabab anak biri-biri kap Tuhan ibabu krina tuan-tuan dengan raja ibas krina raja-raja. Toleng rana malaikat man bangku. Karena lau si iidahdu, lau ingan diberu perlua-lua kundul, menegara-negara jerma sinterem, bangsa-bangsa bagai pekrina manusia, ibas bagai-bagai cakap nari. Tanduk si 10 si idahdu bagai pe rubia-rubian dai nembah atenaman diberu perlua-lua Dibuat nama krina silit ibas diberu jana itading kena diberu manjang-anjang. Ipangani nama daging diberu jana ikernep kena alu api. Sabab ngoita makan di bata ukuribas pusuh raja-raja si 10 guna nalankan sura-sura di bata. Ersada ukurna guna mereken kerajaan naman rubia-rubia ngayak seh kai si ngo ikatakan di bata. Diberu si ngo idahdu me kuta simbelin, sir kuasa nandangi raja-raja idoni enda.